Ya, kan pernah saya sampaikan, ya Nabi Isa itu salat, ya kan? Nabi Isa salat ada di surah Maryam ya, surah 19 ayat 31 sampai dengan 33. Kemudian siapa lagi? Nabi Zakaria ini saya sebutkan, Nabi Musa salat Quran surah ke-20 ayat ke-14, kan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budi wa aqimis salata li dzikri. Nabi Ismail ya salat meminta keluarganya salat Quran surah 19 Maryam ayat 55 wa kana ya'muru ahlahu bis-salah. Nah, kembali ke kisah Nabi Zakaria alaihissalam, maka beliau memberikan kesan kepada kita bahwa kalau ada manusia memvonis kita sesuatu yang enggak mungkin, enggak bisa, mustahil dan sebagainya gitu kan. Ini enggak memungkinkan, maka ini tanda langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk memohon. Memohon. Ya, termasuk dalam konteks ini maaf saya sedikit sekali melompatnya dan ini hal yang kita rasakan. Seperti saya sampaikan dalam satu tayangan terpisah, video terpisah, ajakan doa ke teman-teman, kita merasakan suasana duka mendalam ya terhadap keluarga besar di Hiu Kencana, khususnya kru di KRI Nanggala 402 ya 53 orang yang sekarang tentunya tengah berjuang. Dan ya manusia mulai mengatakan ini sudah berlayar untuk selamanya, ada yang mengatakan begini begitu, ini tanda dari Allah supaya kita banyak bermohon ya, dan jangan terlibat orang-orang yang tidak terkait dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong minggir dulu ya, dukun minggir dulu, tolong minggir dulu ya, paranormal dukun pada minggir dulu semuanya. Ya karena ini hubungan antara kita dengan Rabb, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon sekali ya, dan masyarakat teman-teman kita bantu doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan berbuat apa yang Allah tidak sukai. Mintakan seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita minta karena dijanjikan di ayat berikutnya di Al-Anbiya itu teman-teman sekalian, dijanjikan oleh Allah wa kadzalika nunjil mu'minin ya, fastajabna ya, kemudian Allah jawab doanya Nabi Yunus alaihissalam, fa najainahu minal ghammi, kemudian lepaskan mereka dia dari kegelapan yang menaungi. Nah, itu bahasanya gham, kegelapan, kesulitan dan sebagainya. Ya, apakah kapal selamnya blackout atau bukan dan sebagainya, yang penting suasananya sulit pada saat itu ya, dan ini kita rasakan kondisinya teman-teman untuk kru 53 ini Nanggala 402 itu kan, seperti Nabi Yunus merasakan kesulitan, kegelapan dan sebagainya sebelumnya, maka beliau berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian setelah itu fastajabna ya, fanajainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Syaratnya mukmin ya, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian pula kami selamatkan orang-orang beriman. Kalau mereka yakin kepada Allah, diamalkan benar gitu kan. Ya mungkin teman-teman kita di sana sedang dalam kesulitan luar biasa, kita yang bantu dari sini. Dan mukmin itu orang beriman. Iman itu lawannya apa? Lawannya kufur dan syirik. Nah, sedangkan perbuatan-perbuatan melibatkan tadi orang-orang yang syirik kepada Allah, ya ini akan menjauh gitu kan. Jadi biarkan kami tolong berdoa dengan baik, teman-teman di lapangan berikhtiar maksimal, dan kita saling mencintai, saling mendoakan dan menguatkan. Saya lagi mohon izin teman-teman sekalian. Nah, kita kembalikan. Nabi Zakaria memberikan tanda kalau sudah mustahil kata orang, maka mohonlah kepada Allah. Maka beliau menunaikan salat dan dalam salatnya berdoa. Ya. Hunalika da'a Zakaria Rabba. Qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku mustahil punya keturunan karena istriku begini-begini, karena aku sudah begini. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Mohon ya Allah, anugerahkan aku keturunan dari sisimu. Engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar saja belum terkabul, kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Sekarang perhatikan jawabannya di ayat 39. Ketika dipanjatkan dalam sholat dengan benar. Lihat jawabannya. Dengan cepat sekali. Fa pakai fa. Saya sering terangkan huruf fa ini ya. Fanadathul malaika. Fanadathul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka baru doanya selesai. Salatnya belum selesai. Baru doanya selesai, turun malaikat memberikan jawaban. Doa kamu terkabul. Wa huwa, sedangkan Nabi Zakaria itu qa'imun. Nih, saya tuliskan. Qa'imun yusalli. Ini dia. Fil mihrab. Sedangkan Nabi Zakaria, ini poinnya. Masih tegak berdiri. Masih berdiri. Yusalli dalam salatnya. Fil mihrab, di mihrab. Ini poinnya. Masih berdiri dalam sholat. Jadi beliau bacakan permohonan dalam sholat itu dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri, minta kepada Allah. Doanya baru selesai, masih berdiri, sholatnya belum selesai. Tiba-tiba turun jawaban. Ya. Sedangkan dahsyatnya kesempurnaan sholat yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW melalui Rasul yang sangat mulia. Karena nabinya paling mulia, paling takwa, paling dekat dengan Allah, maka kemuliaannya luar biasa. Sempurna syariat sholatnya, dan bedanya dengan umat di masa lalu, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Umat sebelum Rasulullah, sholat dulu, minta, baru turun jawaban. Umat Nabi Muhammad SAW, sebelum tiba waktu sholat, ditunggu oleh Allah. Mau minta apa dalam sholat? Silahkan minta. Yuk, buka Quran, surah ke 2 Al-Baqarah ayat 153. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153.